yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus pelangi lewati langit tujuh bidadari. Ku yakin ku bisa tenang di jasa. Ku yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus barangku lewat telangi tujuh bidadari. Ku yakin ku bisa temani jasamu sepanjang umurku. Ku yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus barangku lewat telangi dari. Ku yakin ku bisa temani jasamu sepanjang umurku. Yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus belenggu lewati langit tujuh bidadari. Yakin ku bisa